Mitra Bisnis, berdasarkan hasil studi mengenai peringkat daya saing 60 negara di dunia, Indonesia berada di peringkat 39, terendah di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, kala dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan Singapura berhasil duduk di posisi kelima. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Chris Kanter. Pak Chris, apa komentar Anda soal ini? Ya, gini ya. Indonesia itu nomor satu, kita mesti melihat bahwa proses demokrasi yang ada sekarang, kita kan sekarang sangat demokratik. Berarti salah satu hal yang merupakan akibat ataupun meskipun positif ya dari demokrasi itu adalah pengambilan keputusan itu basically harus melibatkan banyak pihak. Tidak bisa semata-mata hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kedua, memang kita sekarang ini yang menjadi masalah adalah memang legal certainty. Ya, legal certainty di Indonesia ini memang masih lemah dalam sektor ini. Kita memang masih banyak yang perlu direform, perlu diperbaiki tatanan hukum di negara kita ini. Dan yang ketiga, memang kejelasan antara kewenangan daerah, baik itu tingkat 2, tingkat 1 maupun kewenangan yang ada di tingkat pusat. Semua ini kan pembenahan-pembenahan ini masih terus berjalan dan dilakukan. Kalau kita melihat dari misalnya otonomi daerah, sejak undang-undang itu dilahirkan kalau nggak salah 2002 sampai sekarang udah banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Karena memang ya kita sambil memperbaiki memang sambil belajar. Ini akibatnya tentunya berbeda dengan negara-negara yang tetangga yang kita sebutkan, yang memang basically proses pengambilan keputusannya masih lebih simple dan lebih sederhana. Itu yang menurut saya membuat memang daya saing kita itu masih rendah. Karena selalu kalau mengenai aspek-aspek yang menjadi hal yang penting, itu selalu memang berhubungan dengan perizinan, proses starting business, proses operational atau ekspansi dari perusahaan, itu selalu ukurannya biasanya itu. Nah, 2 tahun lagi kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan kondisi ini, apakah Bapak optimis kita bisa mengejar ketertinggalan ini? Ya itu harus ya, itu ASEAN Economic Community itu sudah ditandatangani kalau 2003 itu kalau nggak salah. Waktunya panjang sekali yang disediakan untuk masing-masing negara untuk membenahi. Memang kita terlambat untuk aware bahwa banyak yang harus dilakukan apabila kita harus menghadapi ASEAN Economic Community. Karena itu memang dia menjadi satu masyarakat ekonomi, jadi ya, bukan sekedar Free Trade Agreement atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah itu yang sekarang memang itu sebabnya Adin, Apindo sekarang memang membuat priority untuk sektor-sektor yang akan terkena dampak. Apa yang bisa dilakukan pemerintah, apa yang harus dilakukan bersama-sama agar itu mampu bersaing dan mampu menghadapi dampak akibat dari ASEAN Economic Community ini. Karena nggak bisa kan kita bilang kita belum siap terus nggak jadi gitu. Itu kan nggak mungkin. Mudah-mudahan, saya kekhawatirannya ini tahun politik aja ini. Prioritasnya jadi lebih banyak kepada pemilunya. Demikian Ketua Apindo Chris Kanter, saya Wendy Lim.